terlanjur, ku terlanjur sayang menyayangimu. Sayang, mengapa bukan hanya aku yang merindukanmu selalu? Terbagi mungkin kau bukan kau hanya akan menjadi